diriku oleh godaan itu diterpat buai secara langsung. Entah siapa yang salah atau Sani yang besar kepala. Ribut perasaan bekas kenelah atau setelah kalah dalam rangkai kisah. Sepernah hadiri imbangi tetapi